tim Cimat punya cerita dengan judul Ketemu Arwah, kiriman dari Nini. Dan ngerandu Jawa Tengah. Sopo sing ora kenal, sing ora tepung, sing jenenge Marsih, anak edip yo wong randu, bucai ayu merakati, tangkepi grapyak lan semanak, marang sopo wae ora tau beda-beda ake. Karo wong luweh tuwa ngajeni, senajan to wong kuwi mung bebaune bapake. Mula akeh sing asih marang Sumarsih. Semono gono sekolahan. Dheweke kena diarani kembangi SMA. Kejaba ayu luwes lan apian, Marsih uga pinter ing kabeh wulangan. Ning kelas anteng jinem ora akeh omonge. Nanging yen bubar diterangake gurune, yen ditakoni wangsulane ajek pratitis. Ya kuwi sing jalari kanca-kanca sekelas padha ering. Ora sedithik cowok sing kepingin nyedaki. Ning rancake wedi-wedi sungkan. Wedi yen ditolak lan sungkan karo debyo bapake. Akeh sing golek cara amrih bisa nyedaki Marsih ning padha gagal. Sebab kabare Marsih wis duwe pacar mahasiswa kang meh rampung kuliahe. Uga aku seneng nyawang ayune Marsih ning ya mung kandhek ana panyawang. Jalaran umpama duwe karep ngesir bebasan cebol gayuh lintang. Sumarsih putrane wong gedhe, putrane wong sugih, dene aku mung anake tukang batu. Umpama ora diragati Pak Lik, sengoro aku bisa sekolah nganti SMA. Dadi senajan sekelas karo Marsih srawungku ya biasa wae. Sok ngono aku aweh kawigaten mirunggan marang dheweke. Aku ra kabotan dikongkon-kongkon Sumarsih, kaya dene yen dheweke wegah nulis wulangan. Aku gelem nyatetake. Dikongkon nukokake apa ta apa sing ana gegayutane karo kebutuhan sekolahe, aku ora nolak. Apa meneh Marsih ngerti yen aku anake wong keserakat, wong mlarat, mokal yen aku wani aneh-aneh. Mbok menawa ngono pikirane, mulane aku lan dheweke malah akrab. Tanpa dicubriani dening kanca-kanca lanang sing padha ngesir Marsih. Kerep wae aku dikongkon menehake layang marang Marsih sing surasane ngajak dolan utawa nonton film. Nanging Marsih ora tau nglanggati. Yen dikirimi WA uga ora tau gelem balesi. Alasane pulsane entek. Wis to, pokoke Marsih kuwi wong sing nyenengake ing pasrawungan. Ning sikepe jinak-jinak merpati ngono kae. Uger arep diseriusi Endo arep ditubruk mabur. Wis ana seminggu Marsih ora mlebu sekolah. Kanca-kanca ora ana sing ngerti sebabe. Mung nalika dina Rebo wingi, Pak Topo guru kelas sadurunge miwiti mulangka berngendika ngene. Anak-anak, teman kita Marse sudah satu minggu tidak masuk sekolah. Ia pergi menengok saudaranya di Jakarta. Ternyata di sana dia sakit, maka sebaiknya sama-sama kita doakan agar Marse cepat sembuh dan dapat masuk sekolah lagi. Rampung Pak Topo ngendika ngono, kanca-kanca banjur gumrenggeng rembug Marse. Werna-werna tanggapane. Ana sing muni mesakake, ana uga kanca lanang sing suwe merga sak suwene Marse absen, jarine ora ana rupa bening sing kena kanggo sawang-sawangan. Ra nek Marse rasane wegah mikir wegah sekolah. Lah piye wong ora ana sing disawang? Cluluke salah sijine kanca semu banyol. Esok kuwi dinone Kemis Wage, Simbok ngandani aku. Le, Marno, Simbok karo bapakmu esok iki arep bali deso. Bulekmu Tinah nyupitake anake. Aku wong loro diundang merono saiki. Dene mulehku sesok sore bubar kenduren, Le. Kowe tak tinggali duit wae kanggo tuku mangan. Syukur nek gelem nyusul merono sak balimu saka sekolah. Aku mau mangsuli. Ya, Mbok. Mulih sekolah aku wis andok mangan pisan ono kantin. Tekan ngomah terus mapan turu, bareng tangi ngerti-ngerti wis jam 5 sore. Angkahku arep nyusul bapak lan Simbok menyang umai bulik. Ning rasane kok aras-arasen. Sidane yo mung adus lan tenguk-tenguk ning kamar tamu. Wayah surup malam jemah kliwon atiku kok mosik. Kanggo mbuang rasa sing ora kepenak, aku banjur ning gone Bardi, kancaku sing omahe sak wetane omahe Marse. Ngiras ngabarake Marse wis mulih saka Jakarta apa durung. Montor tak wetokake. Senajan ing jaba dan riwis-riwis ning aku nekat budal. Nganti rong menit lakune montorku ndadak saka mburi gegerku diceblek wong. Marno, moro ning gonku, aku wis bali. Bareng tak toleh jebule Marse. Bareng tak toleh jebule Marse. Seneng ora karu-karuan. Marse numpaki montore rindik-rindik ning ya tak totake wae sak lakune. Let sedelok weruh-weruh kok wis menggok lataran omahe Marse. Terase katon peteng. Kok ngarepan peteng sih? Iya no. Aku mulai ijen. Bapak ibuku isih ning Jakarta. Iki aku nggawa kunci kok. Sakwise markir motore Sumarsih banjur buka lawang lan muri pake lampu. Suasana dadi padhang kekancaran. Aku banjur digeret mlebu menyang omahe sing jembar. Jujuk pawon wae ya no. Api-api nang geni, awakku kademen. Kegremisan iki mau. Aku mung manggut-manggut lan manut wae. Gumunku omah apik kaya ngene pawone kok nganggo keren. Utawa pawon bareng wis numpuk sepet garing. Nuli disumet nganggo korek. Genine merengangah banjur tak enggu mbediang wong loro. Manggang awak sing teles, ujuk-ujuk marsih ngerangkul aku. No, aku ki nguli kowe, mergo kowe apian karo aku. Tak kongkon ngopo wae kowe manut. Tur atimu resik ora ana pamrih apa-apa karo aku. Matur nuwun ya, no. Kondo ngono ngruket njur ngambungi aku sengak-sengok. Atiku deg-degan campur gronjalan. Kowe aja lali karo aku ya, no. Kowe tak pujakake besok uripmu sukses. Kandane karo isih mruket-mruket lan ngarasi aku. Bareng wis tutuk Sumarsih ngucap. No, kowe tak tundung mulih yo. Iki wis wengi. Engko ndak dadi rasane tonggo. Bisaku mung manut. Dasar aku kalah perbowo karo dheweke. Aku melangkah metu marsih nuli tutup lawang lan dikancing ceklek. Klunuh-klunuh aku marani montor ing plataran. Pat lampu omahe Marsih mati. Suasana peteng dumuk irung. Aku toleh-toleh semu bingung. Sebab ngerti-ngerti aku kok ning dalan gedhe cedhak kuburan. Bareng atiku wis dak sarehake. Aku lagi eling dalanku mulih. Gumunku, ngarepan omahku wis dirubung wong. Mudhun saka montor wong-wong mau mung takon tekaku kuwi mau. Saka ngendi no? Saka ngendi? Saka nggone Marsih, bocahe wis mulih, Lek. Wong-wong mau jomblak kaget. Mulih piye? Genti aku sing gumun. Piye to? Ana apa? Wela, iki mau Pak kami tuwa saka kene. Entuk kabar saka Pak Lurah, nek Marsih ing Jakarta entuk alangan ketabrak mobil nalika nyebrang dalan hingga dadi lan tiwase. Sak naliko atiku angles, awakku ndredeg lan lemes. Jebule aku mau mung ketemu karo arwae. Semene cerita saka aku. Salam Jimatres, salam misteri. Auuu.